saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Adapun hikmah, ya kenapa kita dianjurkan untuk membaca zikir pagi dan petang, khususnya zikir ini, ya senantiasa kita baca di pagi dan petang. Di sini disebutkan hikmahnya oleh Syekh, ya, dan di antara hikmahnya adalah ayyakuna muftatahul a'mali wabtida'uha dzikrullah taala. Yang demikian, ya, kenapa kita disunahkan untuk menjaga zikir pagi dan petang? Karena yang demikian, ya, tujuannya adalah supaya kita membuka hari-hari kita dengan amal saleh, ya, yaitu zikrullah subhanahu wa taala, dan kita menutup hari-hari kita dengan amal saleh pula, yaitu zikrullah subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya kita di pagi hari membuka aktivitas amal kita sehari-hari dengan zikrullah dan menutup hari kita dengan zikrullah. Ya, fayurja ayyuktaba lil abdi sa'iri yaumihi ta'atan wa dzikra. Yang demikian diharapkan hamba tersebut, ya, ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu hari full. Ya, ditulis sebagai hamba yang melakukan ketaatan full satu hari dan zikir satu hari. Padahal zikirnya cuma pagi dan petang. Zikirnya pun enggak berjam-jam. Ya, silahkan dicoba. Zikir pagi dan petang. Atau zikir ini saja. Kalau diucapkan enggak nyampe satu menit. Zikir pagi dan petang enggak menghabiskan setengah jam insya Allah. Tapi kalau seorang hamba dia membaca di pagi hari, dan dia baca pula di sore hari, dia mengingat Allah di pagi hari, kemudian dia tutup harinya dengan zikrullah juga, maka mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala catat dia sebagai adzakirinallaha katsira wadzakirat. Allah catat dia sebagai orang yang senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah, ya, satu hari full. Padahal zikirnya enggak satu hari full. Ya, zikirnya cuma pagi dan petang, tetapi mudah-mudahan kita mengharapkan, ya, belas kasihan Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya dengannya kita, ya, dianggap sebagai orang-orang yang senantiasa menjaga zikir di setiap harinya. Karena kata beliau, li anna man kana awwalu amalihi ta'ah wa akhiru ta'ah fa huwa fi hukmi man istaghraqa bi ta'ah ma bainal amalain. Karena orang-orang yang di awal harinya atau awal perbuatannya dia mulai dengan ketaatan dan akhirnya dia tutup dengan ketaatan juga, maka dia seperti orang yang tenggelam di dalam ketaatan. Ya. Orang-orang yang memulai harinya dengan ketaatan dan menutup harinya dengan ketaatan, maka seolah-olah dia sedang tenggelam di antara dua ketaatan. Ya, yaitu di awal dan yang di akhir. Sehingga orang-orang seperti ini tadi diharapkan dia adalah orang yang kelak Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik. Karena seseorang itu akan diukur dari akhirnya, dan amal soleh itu pun diukur dari akhirnya. Meskipun ada kekurangan-kekurangan, ya, ada maksiat, ada dosa di sepanjang hari itu, tetapi ketika amal itu dibuka dan ditutup dengan ketaatan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menilai kita sebagai orang-orang yang tenggelam di dalam lautan ketaatan. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.